الحمد لله وعلى فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian kita tentang syarah Ulumul Maram. Melanjutkan syarah hadis di kitab Al-Fahar Al-Mudhu. Dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-42. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fadda'u bima yaminkum akhrajahu al-Arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Secara umum makna dari hadis ini adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan kalau kalian itu berwudu maka mulailah dengan yang kanan-kanan. Mulailah dengan bagian yang kanan terlebih dahulu. Ini diriwayatkan oleh Arba'ah. Siapa Arba'ah ini? Siapa yang menemukan Arba'ah? Dan tahu? Akhrajahu Arba'ah ini siapa maksudnya? Mesti PL-nya itu mau gabungan antara idza plus fi'il madhi ini makna yang mustaqbal. Idza jaa'a nasrullah. Jaa'a itu fi'il madhi. Tapi kalau dijadikan oleh idza, makna yang dihadirkan adalah makna yang sifatnya akan datang. Belum terjadi. Jadi fi'luhu madhi al-lafz mustaqbalul ma'na katsiran. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Seperti dalam hadis ini, idza tawaddu, kalau kalian wudu. Jadi belum. Tawaddu ya ini aradtum al-wudu. Walaupun menggunakan fi'il madhi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jelas ini enggak mungkin. Yang dimaksud kita sudah sholat kok baru wudu, enggak mungkin. Idza qumtum minas shalah, kalau kalian akan sholat. Nah, sebelumnya harus wudu dulu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi al-ayat. Idza tawaddatum ay aradtum al-wudu, kalau kalian mau wudu, maka dahulukan yang kanan-kanan. Mayamin mufraduhu ya yamin. Zikri yasar. Dahulukan tangan kanan, kaki kanan. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jelas sekali dari perintah itu sendiri adalah anjuran untuk mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Seperti kedua tangan, kedua dan kedua kaki. Hanya itu. Telinga bareng, kepala bareng, wajah juga bareng, istinsyak juga bareng. Yang bisa didahulukan secara terpisah adalah tangan dan kaki. Baik tangannya itu jangan sampai pergelangan maupun yang sampai siku. Karena tangan itu dimaksud kalau wajibnya satu kali, tapi sunnahnya dua kali pertama telapak tangan dulu diikuti dengan makmur istinsyak di basuh wajah, kemudian setelah itu sampai pergelangan. Baik ketika membasuh telapak tangan maupun membasuh lengan, kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan seperti itu. Yang kedua, kaitan lainnya sudah kita singgung tadi, at-tayamun atau at-tayamun itu hanya bisa dipraktekkan pada tangan dan kaki, tidak bisa pada yang lain-lain. Wajah, kepala, itu karena satu kesatuan. Tidak ada wajah kanan, wajah kiri, satu. Kepala juga satu. Dan telinga adalah bagian dari kepala. Sehingga hukumnya mengikuti hukum asal, yaitu sekali usaha. Berikutnya, Tuhan Masya Al-Batam ini, ajma'ul ulama ala anna tayammun fil wudu' laysa biwajib. Berdasarkan ijma' para ulama, mendahulukan yang kanan dalam wudu itu hukumnya tidak wajib, alias ketika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mempengaruhi keabsahan wudhu. Ini berdasarkan ijma'. Dan secara umum pengertian dari firman Allah fasilu wujuhakum wa aydiyakum itu sifatnya am. Jadi mau yang kanan dulu, mau yang kiri dulu, selama yang dibasuh keempat anggota berarti sudah melaksanakan kadar minimal dari perintah. Orang yang membasuh tangan kiri kemudian tangan kanan dikatakan membasuh tangannya enggak? Ya. Yang tangan kanan dulu kemudian tangan kiri juga membasuh tangannya. Asalkan dua-duanya dibasuh. Ujuh wa aidi. Aidi itu jarak. Hilalnya berpapai. Dan jadi dua-duanya kena. Tapi itu sifatnya adalah bukan hanyalah dalam pengertian remeh, yang enggak, artinya supaya kita tahu apa konsekuensi kalau enggak seperti itu. Bukan supaya tinggalkan, enggak. Laksanakan. Maksimal mungkin. Jangan ditinggalkan kalau itu. Karena kita ini perlu beramal sunnah, bukan enggak perlu, perlu. Kita ini perlu beramal sunnah untuk menambah, untuk menambali amalan-amalan wajib yang kita belum sempurna dalam menjalankan. Hanya kalau suatu saat tidak bisa begitu, atau ada orang yang berbuat tidak seperti itu, kita tahu hukumnya. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya. Ya. Boleh tersah, tidak berdosa. Kalau qaddama asy-syimal 'ala al-yamin ajza al-wudhu' ma'a fawati al-qabil. Andai dia mendahulukan yang kiri, maka wudhunya sah. Nah, yang lain dia terluput dari fadilah menerapkan sunnah ini. Berikutnya, qawluhu idza tawaddatum yahmi syara'tum syara'tum fil wudhu' wa akhadtum bihi. Jelas tadi sudah kita bahas. Yang kelima, anna al-yamin tuj'al lil a'mal al-thahirah. Simbolkan bahwa bagian yang kanan itu ya, didahulukan dalam amalan-amalan yang sifatnya bersih-bersih. Wataqad damalil akwal al-mustafa. Ini hal-hal yang sifatnya baik, yang terbaik kita dahulukan yang kanan. Wudu itu kan baik, tayamum itu baik, mandi itu baik. Tapi cebok lain. Cebok itu langsung bersentuhan dengan najis. Jangan pakai yang kanan, pakai tangan kiri. Masuk masjid baik, dahulukan yang kanan. Keluar dari masjid turun kualitasnya, dahulukan yang kiri. Memakai baju, dahulukan yang masuk ke tangan kanan dulu, lalu tangan kiri. Kalau melepas, dahulukan yang kiri, baru yang kanan. Pakai sandal juga begitu. Masuk ke toilet, itu turun juga ya. Jadi tempat yang baik, jadi yang kurang baik, dahulukan yang kaki kiri. Jadi kan kita keluar ke tempat yang lebih baik, dahulukan yang kanan. Baik. Hadis berikutnya, Wa'anil Mughirah ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. رسالة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه disebutkan bahwa النبي صلى الله عليه وسلم ketika berwudu beliau mengusap nausiyah, bagian apa namanya, jambul di arah di kepala yang ketika kita mengenakan surban juga ditutupan di atas ini agak naik sedikit, itu diusap oleh Nabi, kemudian nyambung ke surbannya. Setelah itu dia mengusap kedua kofnya. Kof itu semacam kaos kaki dari kulit. Tidak ada syarat-syaratnya kof yang boleh diusap itu yang seperti apa. Apakah tidak dikiatkan dengan kaos kaki atau tidak. Kalau menurut mazhab Syafi'i kemudian malah tidak bisa dikiatkan dengan kaos kaki karena mereka mensyaratkan kof itu harus kuat darahnya. Pakai untuk berjalan bolak-balik ya kuat. Ya kertas kaki kan nggak bisa. Pakai untuk berjalan kecuali di tempat tertentu. Artinya di luar ini nggak bisa deh, tapi lubang. Kalau kulihat ada yang mengkaitkan dengan kertas kaki, namun ada juga yang tidak karena bahannya tidak sekuat pun. Apa kaitannya antara hadis ini dengan seperti ini, jelas di sini ada penjelasan tentang bagaimana Nabi SAW berwudu ketika mengenakan surban. Hadisnya riwayat Muslim, tidak ada masalah dari sahih. Mufradatnya, marfiyah. Marfiyah, khusus syar. Muqaddam ra' ila fa'al. Ya, semacam jambul lah. Bagaimana kita ya. Bagian rambut yang timbul, yang karena berada di bagian kepala sini ini, atau bagian depan kepala ketika itu tertutup oleh rambut tal. Idza tala syar, maka yang dimana dinamakan dengan mafiyah itu ya bukan, nanti kalau rambutnya sampai sini bukan sininya, enggak, itu bagian sini gitu. Kalau jambulnya normal, ya jambulnya itu panjang, ada sebagian orang yang rambutnya panjang. Ya, berarti yang diusap bukan rambutnya sini, tapi bagian akarnya rambut itu nempel di mana. Itu yang namanya mafiyah. Itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat apa ya? Surat? Alak. Nafsiyatin kathibatin khafiyah. Al-imamah itu thawbun yulaqqu wa yudaru ala ra's. Kain yang diikatkan, yang digelungkan di atas kepala, yang terban. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang imamah ini di bab al-kufain. Al-kufan, kuf. Bentuk musanna dari kata-kata kuf. Ma al-kufan huwa ma yulbatani fil rijlain wa yakunu al-kufu min al-jil. Jadi yang terbuat dari kulit dan dipakai di kaki. Apa-apa itu yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menceritakan bagaimana Nabi mengusap kepalanya ketika dia menggunakan surban, yaitu memulai dengan bagian kepala yang terlihat, karena kalau bagian kepala itu kelihatan, maka dia harus diusap. Selama bagian yang harus diusap itu tidak tertutup, maka dia harus diusap. Misal, orang pakai gips. Ketika dia wudhu, ujung jarinya kelihatan, yang di gips cuma ya mungkin telapak kaki, ya, mulai dari jari-jari semua kelihatan, tapi ke belakang itu di gips. Bagaimana dia berwudhu? Apakah hanya diusap saja? Yang tertutup oleh gips diusap, tapi yang nongol, yang kelihatan, dia harus dibasuh. Selama tidak ada masyarakat, tidak ada mabalak untuk membasuh bagian yang kelihatan, tidak luka, maka harus dibasuh pakai air, sisanya baru diusap. Nah itu demikian juga cara mengusap bagian kepala yang masih terlihat. Jadi tidak boleh hanya sorbannya itu yang kelihatan tidak diusap, enggak. Yang kelihatan kalau itu bagian dari kepala, karena dari tumbuh rambut, berarti itu bagian dari kepala. Karena definisi kepala pernah kita bahas adalah min mana dibisyar. Jadi tempat tumbuhnya rambut itu ke belakang. Kalau dia botak ya normalnya orang itu tumbuh dari mana? Itu bagian kepala. Kalau itu masih terlihat, gak tentu oleh korban, maka dia harus dikenakan oleh usapan ini. Baru sisanya kita usapkan ke korbannya. Qala al-hadis fi hikayatul madhi 'ala al-nasiyah wa 'ala al-imamah wa qala bil madhi 'alayhima ma'an ba'd al-ulama. Sebagian ulama berpendapat dua-duanya harus diusap. Nasiyahnya maupun imamahnya. Wa rajih kata syahid ini anna al-jam'a bainahuma innama huwa biriwayatil hadith wa annahu sallallahu alaihi wasallam masaha al-imamah wahdaha wa masaha ar-ra'sa wahdahu mubtadi'an bin nasiyah fa ja'at riwayatul hadith bil jam'i bainahuma fa dhanna ba'd al-ulama anna al-jam'a huwa bil 'amali aidan. Ada sebagian ulama yang memahami harus diusap bareng, harus diusap secara bersamaan. Artinya mengusap ini kemudian dilanjutkan dengan mengusap imamah yang tertutup itu. Bagian yang tertutup diusap, ataupun yang terbuka diusap juga. Jadi nggak bisa hanya imamahnya atau dahinya atau. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fasan di sini, melihatnya Hanabilah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya sendiri mengusap nafiah saja atau mengusap imamah saja. Namun diriwayatkan secara bersambungan sehingga dari dohir lafadznya ini nanti mengusap dua-duanya dalam sekali usap. Fadhanna ba'd ulama anna al-jam'a huwa bil 'amali aidan. Padahal yang menyebutkan secara perangkai ini itu hanya periwayatan hadisnya, adapun prakteknya enggak seperti itu kata Syekh Al-Zarqami. Berikutnya ikhtisaruhu sallallahu alaihi wasallam ala mathin nafiyah lam yufad anhu. Qala Ibn Qayyim lam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ikhtasara ala mathi ba'di ra'sihi al-lakat. Dari hadis ini itu Imam Syafi'i dan yang mengikutinya berpendapat bolehnya mengusap sebagian kepala. Jadi hadis ini nanti mengusap itunya, nafiannya, dan juga mengusap sorbannya. Berarti sebagian kepala diusap sudah sah, nggak harus semuanya. Jadi sebagaimana dimana Imam Syafi'i. Dan beliau juga memaknai firman Allah, wasahu fi ru'usikum, bahnya itu yustab'il. Usaplah sebagian kepala. Ya, 1, 2, 3 helai rambut terkena sudah sah. Adapun jumhur ulama katakan bah ini bukan istabi'u tapi bah lil fahal. Bah yang menunjukkan betul-betul menempel. Jadi betul-betul diusap. Tangan menempel sama kepala. Bukan dalam pengertian mengusap sebagian kepala dan semua. Huruf ba itu mengandung pengertian ilfa. Kata tu bil qalam. Saya menulis dengan pena. Mereka apa namanya? Darat tu bisa ya. Saya pergi pakai mobil. Mereka yang mobilnya sama kita. Dan lain-lain. Setiap huruf ba itu mengandung pengertian adanya keterkaitan. Nah, bagi sebagian ulama yang memaknai hadis ini bahwa Nabi itu mengusap sebagian dahinya, maka mereka mengatakan yang wajib diusap itu sebagian dari kepala. Tapi bagi yang mengatakan seperti itu, apa yang di sini dibukir, tidak ada satu nakul yang menunjukkan bahwa Nabi hanya membasuh sebagian kepala. Termasuk hadis ini itu bukan pengertiannya bukan nanti hanya membasuh atau apa-apa mengusap jambulnya saja. Tapi ini karena beliau menggunakan imamah. Jadi mulainya dari sini, mulainya dari jambul kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW seluruh bagian kepalanya. Andai beliau tidak menggunakan serban, maka semuanya akan dibasuh. Jadi namanya ini perbedaan dari sudut pandang. Ada yang menganggap itu menunjukkan sahnya membasuh sebagian kepala, tapi ulama lain mengatakan enggak. Itu karena beliau menggunakan serban. Andai nggak pakai serban, maka semuanya akan dihapus, akan dibasuh, akan diusap. Dalilnya Nabi menggunakan serban pun tetap apa namanya mengusap serbannya, tidak hanya mengusap nafiahnya, tidak hanya mengusap bulu-bulunya saja atau jambulnya saja. Iktisaru ala mathin nafiyah lam yusab, bahkan tidak ada riwayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi hanya mengusap jambulnya saja. Tidak ada hadis yang valid dalam bab ini. Lam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam an yaqtara ala mathi ba'd ra'sihi al-batta. Faedah berikutnya al-hadis alladhi ma'na fihi al-mathu 'ala an-nadhiyah wa 'ala al-imam. Hadis yang kita bahas ini menyebutkan mengusap jambul dan mengusap sorban. Wa taqaddam anna ar-rajih anna al-jam'a bainahuma innamahu bi riwayat al-hadis لا الجمع بينهما بالمسح، وأنه صلى الله عليه وسلم إن مسح على الإمامة اقتصر عليها، وإن مسح على الرأس مسح عليه كله لا بعضه. Walaupun zahir dari hadis yang disebutkan di sini itu menyebutkan mengusap jambul plus mengusap turban, namun telah dijelaskan tadi bahwa penyebutan yang berangkai ini adalah secara periwayatan, bukan secara praktek. Adapun prakteknya, kata beliau, kalau beliau itu ingin mengusap turbannya, maka beliau mengusap turbannya semuanya. Namun kalau beliau ingin apa beliau mengusap turbannya, maka mengusap turbannya semuanya, walaupun tidak menyertakan imamahnya. Tapi kalau beliau ingin mengusap kepalanya, maka diusap semuanya. Jadi zahir hadisnya beda dengan maknanya. Zahir yang kita pahami ketika kita membaca hadis ini adalah beliau mengusap jambulnya kemudian nyambung sampai ke imamah. Tapi itu hanya dari segi periwayatan. Adapun prakteknya nggak begitu. Artinya Nabi suatu saat beliau itu mengusap kepalanya ketika nggak pakai turban. Mulai dari nafsu ya. Di saat yang lain beliau pakai turban. Beliau hanya mengusap turbannya saja. Jadi itu dua pendapat ini berangkat dari cara memahami lafaz hadisnya. Kalau memahami secara zahirnya, maka akan mengatakan bagian sini harus diusap. Kemudian dilanjutkan dengan turban. Tapi kalau berdasarkan prakteknya, karena kadang orang itu menggabungkan dua fenomena dalam satu cerita. Padahal ini fenomena yang berbeda, yang terlepas satu sama lain. Ini kejadian sendiri diriwayatkan dalam satu rangkaian, sehingga orang yang mendengar itu mengira ini satu paket. Padahal enggak, artinya Nabi pernah tidak pakai turban, beliau mengusap kepalanya semuanya mulai dari jambul. Tapi ketika beliau pakai turban, maka beliau usap turbannya saja. Intinya beliau mengusap seluruh bagian kepala, baik ada turbannya maupun tidak ada turbannya. Ini memang mazhabnya jumhur, jadi lebih hati-hatinya kita mengusap kepala seluruhnya, tidak hanya sebagian. Karena mazhab Syafi'i pun, walaupun menganggap yang wajib itu mengusap sebagian kepala, saya tetap sepakat sunnahnya semuanya. Kalau jumhur, enggak, wajibnya semuanya. Enggak boleh sebagian. Jadi kalau kita mengusap semuanya, kita keluar dari khilaf. Kalau kita mengusap sebagian, kita masuk dalam khilaf. Dan keluar dari khilaf itu lebih akbar. Selamat. Jelas selamat gitu. Karena tidak diperselisihkan, tidak ada yang mempermasalahkan perbuatan ini. Semua sepakat. Bagus. Jumhur bilang itu wajib, Syafi'i bilang itu sunnah. Tapi tidak ada yang mengatakan ini tidak wajib. Nah, ini malah meninggalkan yang wajib. Tidak ada. Kalau mengusap sebagian kepala, menurut jumhur ulama, dia meninggalkan yang wajib. Menurut Imam Syafi'i, dia sudah melaksanakan yang wajib, tapi enggak melaksanakan sunnahnya. Jadi mending kita keluar dari khilaf dengan mengusap seluruh bagian kepala. Faedah yang keempat, bolehnya mengusap imamah atau sorban. Imamah ini beda dengan peci ya, dengan songkok. Imamah itu agak sulit dilepasnya. Bongkar pasangnya perlu waktu, ada masyarakat. Kalau sorban yang sudah siap, sudah kaku, ada sebagian sorban yang dulu sudah dibikin kaku gitu, tinggal pakai toplek gitu, itu gak boleh susah, harus dilepas. Sorban itu kalau aku melihat orang pakai sorban, lama dia. Apalagi yang sorbannya gede-gede, akwon, sudan, itu bisa 3 meter sorbannya. Baru dipakai turban. Ya, peci kan tinggal lepas, pasang lagi, enggak bisa. Jadi ini berlaku untuk imamah yang memang itu ada masyarakat untuk membongkarnya, memasangnya lagi, merepotkan. Jadi itu dikasih rukhsah, boleh diusahakan. Wahuwa al-mashhur min madhhab al-Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang populer di madhhab Imam Ahmad, yaitu bolehnya mengusap imamah berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan hadis lain dalam Sahih Bukhari nomor 25 dari Amr bin Umayyah Qolbi radhiyallahu anhu anna qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala imamatihi wa kufri. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sorbannya dan kedua kufnya. Dan ini pendapat khusus di mazhab Hambali. Kalau mazhab-mazhab yang lain dianggap tidak boleh kita mengusap imamah. Harus ada bagian dari kepala yang diusap. Tapi orang Abuan itu kalau aku perhatikan yang pernah umroh, nggak pernah dia mengusap terbannya, mesti dibongkar. Orang Sudan juga gitu. Mazhab Maliki, Abuan wadahnya Hanafi. Orang Indonesia mazhab Syafi'i enggak. Yang mengusap imamah hari ini itu hanya mungkin orang Emirat ya. Pakai imamah, karena orang Saudi tidak pakai imamah. Dia pakainya putra. Putra ini lah yang gampang dilepas, gampang dipakai. Di negara-negara bermacam Hambali yang mengusap itu paling daerah-daerah yang dirasakan. Karena negara teluk yang lain ini tidak ada yang pakai imamah sebagai pakaian sehari-hari. Kalau Oman itu mazhabnya lain, sama ada Tanju Sunan, maksudnya Ibadi ya. Hadza min mufradat mazhab Imam Ahmad. Jadi termasuk kekhususan mazhab Imam Ahmad di antara mazhab yang empat ini adalah membolehkan mengusap imamah ketika berwudu. Mazhab yang lain enggak boleh, harus dilepas. Harus dilepas kecuali mazhab Syafi'i kalau memang jangan boleh kelihatan. Karena menurut mereka sebagian empat sudah tak gitu loh. Jadi hatta enggak diusap pun sudah enggak masalah. Kita lihat juga beberapa kalangan tradisionalis yang masih berbicara sama Madhab Syafi'i, mereka kalau wudhu, wudhu cuma digeser kok. Klik, klik, klik, klik. Tiga kali malah, Karena menurut mereka sunnahnya semua itu dianu tiga kali. Termasuk kepala. Yang kelima, wa ishtarafa ashabuna li sihhati al-mas'i al-imamah thalathata syurut. Menurut ulama-ulama Hanabilah yang membolehkan mengusap imamah itu ada tiga syarat supaya imamah itu boleh diusap. Yang pertama, an takuna ala dzakarin duna unsa. Imamah ini yang pakai laki-laki, bukan perempuan. Apa mungkin perempuan pakai sorban ya? Gak tahu. Kalau ada yang pakai, gak boleh diusap. Khusus bagi laki-laki. Yang kedua, anta kuna sadiratan li ghairi ma al-'adatu kashfuhu min ar-ra's. Imamah ini harus menutup bagian-bagian yang memang tidak biasa diperlihatkan. Harus menutup bagian-bagian kepala yang memang biasanya tidak terlihat. Ya, bagian mata sini gitu ya. Sampai tengah-tengah gitu. Antakuna muhannakatan. Yang ketiga, muhannakah itu punya ekor. Jadi ada sisa yang menjulur. Itu tiga syarat yang disebutkan pada sorban yang boleh diusap. Kalau tidak terpenuhi, salah satunya dia tidak termasuk sorban yang boleh diusap. Wa tusyarikul kufra fi syurutihi kama sayyidu insyaAllah ta'ala. Dan bahasan lagi beberapa syarat yang berkaitan dengan kuf yang boleh diusap itu seperti apa, nanti kita membahas tentang kuf. Namun sekarang ini masih berkaitan dengan pala dulu. Yang keenam, qawlu tawaddu'a istadalla bihil hanabila ala jawazil mas'i ala al-kufain wa nahwihima. Ketika idza labisa huma ba'da kamali taharatin bil ma', fa in kana taharatuhu bi tayammum lam yasih. Nah, dari hadis ini anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha bi nafiyatihi wa ala al-imamah wal kufain. Disimpulkan oleh para ulama bahwa bolehnya mengusap kuf, kedua kuf itu khusus bagi orang yang sudah taharah dengan wudhu. Kuf itu syaratnya boleh diusap diantaranya dia dipakai setelah seorang bersuci dengan sempurna, baik dengan wudhu atau dengan mandi. Harus pakai air, karena bersuci itu bisa pakai air, bisa pakai turok kan. Syaratnya kuf itu boleh diusap kalau dia dipakai setelah seseorang bersuci menggunakan air. Karena nanti mengatakan ini tidak tawaddu. Apa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu fa masaha 'ala nafiyati wa al-imama wa al-kufi. Jadi ini digunakan oleh ulama Hanabilah mazhab Hambali bahwa bolehnya mengusap kuf atau yang semisalnya itu syaratnya adalah dia dipakai setelah seseorang bersuci menggunakan air. Bersuci dan sempurna pakai air. Tidak, seingat atau kalau tubuh kita yang mengulang. Tapi kalau dia bersucinya itu dengan tayamum, dia nggak boleh mengusap kuf. Jika dia bersuci harus dilepas lagi kufnya. Apa namanya? Apa ketika setelah itu dia umpamanya dia mendapatkan air, awalnya dia bertayamum, dia mengenakan kuf, lalu suatu saat dia menemukan air ingin berwudu, dia nggak boleh langsung mengusap kufnya, harus dilepas, karena kufnya dipakai bukan setelah dia bersuci pakai air, tapi setelah dia bersuci pakai tanah, dan ini tidak memenuhi syarat, paham nggak? Wa'alal qawlil tsani, ada pendapat kedua dalam masalah ini, min anna tayammum taharatun qa'imatun maqamat taharatu bil ma'. Ada sebagian ulama yang menganggap tayammum itu adalah bersuci yang bisa menggantikan air ketika memang tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Satu dan lain alasan yang dianggap syar'i. Kalau memang seperti itu, fa'inna huyajuz walau kana diwa'ara bitayammum wa huwa qawlun wajih. Berangkat dari pendapat ini yang menganggap tayammum itu sebagai pengganti badil al-badal, dan di antara kaidah juga adalah al-badal lahu hukmul mubdal minhu, pengganti itu hukumnya seperti yang digantikan. Badalnya wajib, ya wajib. Badalnya sunnah, ya sunnah. Hukumnya dianggap sama. Ini menggantikan ini, berarti dia dihukumi sama. Alal qawl tsani, menurut mereka yang menganggap bahwa tayammum ini adalah pengganti dan taharah yang dia itu berdiri sebagai pengganti untuk wudu, maka tidak masalah orang menggunakan qawl setelah dia bertayammum. Dan ketika dia mendapatkan air, dia tidak perlu melepas kufnya, cukup diusap. Walaupun ketika memakai, bersucinya tidak menggunakan air. Wahuwa qawlun wajih, ini cukup beralasan, kata Syekh. Pendapat ini adalah pendapat yang cukup beralasan. Wala yu'aridu qawluhu tawaddu'a fa'innahu laysa lahu mafhum. Tidak bertentangan dengan hadis yang kita bahas sekarang ini, kata tawaddu. Karena kata-kata tawaddu ini tidak ada mafhumnya di sini. Nabi wudu kemudian mengusap kufnya. Apakah kalau Nabi tidak wudu tidak mengusap kuf? Tidak mesti. Tidak ada mafhum yang bisa kita simpulkan secara langsung. Karena boleh jadi Nabi itu lebih sering, dan bahkan iya, lebih sering Nabi itu berwudu daripada bertayamum. Walaupun dalam kasar yang airnya cukup sedikit, seperti kita ketika Hudaybiyah ada 1.400 orang, air yang ada adalah air cuma satu waskom, tetap Nabi wudu ketika itu. Itu dengan masukkan air kedua jari-jari yang mulia itu ke dalam air, kemudian dikeluarkan terpancar air dari sela-sela jari ini. Artinya lebih seringnya memang Nabi itu wudu. Jadi ketika para sahabat mengatakan Nabi wudu kemudian pakai ini, itu enggak ada makhluknya. Dikatakan kaidah tidak kharajal kalam makhrajal ghalib falil kalam makhrajul mu'tadal. Suatu ungkapan itu kalau diungkapkan dalam konteks biasanya begitu, pada umumnya seperti itu, maka tidak ada deduksinya, tidak ada kesimpulan terbalik yang bisa kita tarik dari ungkapan ini. Dan ini banyak contohnya. Pernah disebutkan tentang la ta'kulu riba adha'atan mudha'afa. Adha'atan mudha'afa itu memang umumnya riba di zaman jahiliyah itu berlipat ganda. Sehingga tidak berarti ketika dia tidak berlipat ganda, lipat ganda itu kan double, 2, 3, 4 kali lipatnya. Lipat ganda namanya. Kalau cuma 100 ribu kembalikan 110 ribu, kan nggak berlipat ganda ya. Cara bahasa tidak dinamakan berlipat ganda. Tapi ini nggak bisa dianggap sebagai maksudnya hadis ayat itu. Nggak bisa. Karena ayat ini menceritakan sesuatu yang sifatnya pada umumnya. Nggak boleh ditarik makhum mu'alaka. Demikian juga wala tuqilu fatayatikum 'alal bigha' in aradna tahassunan tatabu 'ala al-hayati dunya. Jangan memaksa budak-budak perempuan untuk mengacur kalau mereka ingin menjaga kebersihan yang menjaga kesucian dirinya. Apakah kalau mereka enggak ingin menjaga tidak boleh lah paksa mereka untuk mengacur? Nah, tidak. Memang pada umumnya seperti itu. Jadi enggak boleh ditarik kesimpulan terbalik. Kamar farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah berniat mau melaksanakan haji, maka ketika musim haji itu jangan berbuat cabul. Kalau mengarah kepada jimat, mukotimah-mukotimahnya. Wala fusuq, jangan berbuat fasik dan jangan berbantah-bantahan ketika haji. Kalau enggak haji, boleh berbuat fasik. Karena memang haji itu berpotensi lebih orang dari berbagai macam daerah bertemu satu tempat masing-masing itu ingin segera cepat, potensi konfliknya lebih besar dibandingkan kalau tidak musim haji. Makanya nggak boleh ditarik makhum muhalafah dari situ. Seperti banyak itu banyak kan, kalau tidak memahami ini maksudnya itu biasanya begitu ataukah tidak akan kacau. Akan kacau. Jadi tawadhu dalam hadis ini bukan berarti kalau tayamum tidak boleh seperti itu, tapi karena memang sedang menceritakan praktek yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita akan bersambung setelah adzan dengan tanya jawab. Pakai jilbab di tempat duduk yang masih terbuka ruangannya, gimana caranya? Apa sama seperti Rasul pakai sorban? Kemudian kalau duduk di tempat tertutup atau umum, apa kita seorang muslimah boleh buka jilbab di waktu duduk? Terkait dengan mengusap jilbab, khimar, sekarangnya khimar, ekor, untuk kepala, itu dulunya dikiaskan dengan mengusap sorban, jadi kilatnya sama. Jumhur ulama enggak boleh usah serban, yang boleh hanya mazhab Hanabilah. Berdasarkan khilaf ini maka mengusap kerudung juga tidak sah dalam wudu kecuali bagi mazhab Hanabilah membolehkan secara mutlak dengan syarat. Karena seperti mirip dengan syaratnya sorban, jadi sesuatu yang agak sulit untuk dibongkar pasang. Kalau gampang dibongkar pasang, tinggal pakai aja langsung, nggak pakai ada permisi, nggak pakai apa, nggak dilewatkan di bawah rahang sini, ada tiba-tiba yang simpel, lepasnya mudah gitu. Nah itu dia nggak boleh diusap. Sebagaimana surban yang gampang dipasangnya, gampang dibongkar rahang, itu nggak boleh diusap. Jadi syaratnya sama dengan ketika kita membahas tentang mengusap surban. Kalau dia bisa dilepas dengan mudah, dia diusap dari dalam. Tangan yang dibasahi, kemudian dimasukkan, dikendorin sedikit, tangan bisa masuk ke kepala, kemudian diusap. Seperti itu caranya. Namun kalau sulit, melepasnya sulit, ya boleh. Ala qaulil Hanabilah. Kalau wudu di tempat yang masih terbuka, ya dia nggak boleh lepas jilbabnya, karena menurut aurat itu wajib. Baik mau wudu atau nggak mau wudu, kalau tidak aman dari pandangan laki-laki ajnabi, maka tidak boleh dilepas jilbabnya. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam jilbab, kemudian diusap kepala. Tapi kalau di tempat tertutup atau tempat umum, maka silakan dilepas. Kalau muslimah kan nggak masalah melihat rambut muslimah yang lainnya. Tayamun ya. masuk dari sebelah kanan wir. Oh, masuk kakinya itu. Wallahu a'lam, apakah yang dimaksud dengan yuqala hukmul masjid itu berarti semua aturan terkait masjid berlaku di situ, atau beberapa aturan saja yang berlaku di situ? Gitu. Apakah antum mau tanya tuh masjid di parkiran? Kira-kira dipakai enggak? Enggak, kan? Nah, berarti ya, Allah ya, enggak berani memberikan jawaban yang pasti, gitu ya. Apakah berarti ketika kita mau cuma parkir tok kendaraan, kita enggak boleh dulu di situ, harus sholat tahiyat dulu, parkiran dulu? Jadi, ada sisi beberapa hukum mungkin terkait. Seperti ketika dia mewakafkan, maka tidak boleh dibangun ruko. Walaupun keuntungannya untuk biaya masjid. Karena ini wakaf untuk masjid. Semua ini untuk masjid. Dipakai sebagian untuk toilet, untuk wudhu, untuk apa, untuk pemasyarakatannya masjid. Nah, tapi kalau dibikin sesuatu untuk berjual-beli, nggak boleh. Gitu. Pernah saya baca fatwa seperti itu. Kalau memang Syekh Husain Al-Abbad berkata seperti itu, memang dari awal ini tanah ini semuanya diwakafkan untuk masjid, ya, maka semua yang tadi itu tadi yang ikut dalam area masjid ini hukumnya seperti masjid. Karena kita nggak boleh berjual beli di masjid, maka nggak boleh kita bikin fasilitas untuk orang jual beli di situ. Harus di luar parkir masjid semuanya. Jadi, tapi kalau masjid itu terbatas pada yang terbangun ini saja, tanah ini misalnya untuk ya untuk Islamic Center umumnya ya, ada masjidnya, ada maktabahnya, ada kelasnya, maka masjid ya hanya masjid saja. Kalau kayak di Masjid Nabawi itu pelataran dipakai untuk sholat juga. Dalam kondisi tertentu ketika penuh bagian masjid, mereka keluar dari sana. Nah itu seperti itu enggak? Fasilitasnya seperti itu enggak statusnya? Walaupun dia hanya sesekali, enggak setiap hari, tapi kalau parkiran itu suatu saat ketika masjid ini penuh, dia sampai ke sana, maka alasan untuk menganggap dia sebagai bagian masjid lebih kuat. Karena dia memang dipakai untuk sholat. Dan masjid itu adalah sesuatu yang dikhususkan untuk sholat. Lima waktu. Memang dibangun untuk tempat-tempat sholat. Seperti pelataran Masjid Nabawi. Walaupun di luar bangunan, tapi tiap kali jamaah itu harus keluar, dia akan otomatis dipakai. Jadi nggak boleh ada jual beli di situ. Nggak boleh ada wanita haid yang sengaja lama-lama di situ. Yuk, kau hukuman masjid. Tapi bagian di bawahnya, bagi yang sudah pernah umroh sudah tahu, bawahnya jenazah itu ada parkiran di situ banyak. Parkir itu bayar. Masuk, keluar, bayar. Tapi itu bukan tempat sholat. Tempat parkir memang nggak ada orang sholat di situ. Walaupun itu atas bawah aja, gitu. Tanahnya ya sama. Digali ini dikerok, digali kemudian dibikin tiga singkatan. Parkiran, yang atas sendiri baru pelataran masjid. Tanahnya sama, tapi fungsinya beda. Jadi mereka juga memberikan aturan yang berbeda. Karena emang gak pernah dipakai untuk sholat. Tapi kalau yang pelataran yang nyambung dengan masjid itu dipakai untuk sholat. Ketika terawih atau jumatan, mesti nyambung dari keluar-keluar. Jadi ada iskal gitu. Kalau mau bilang enggak juga, ya amannya. Ya amannya buat dia pakai tangan-tangan. Pakai tangan-tangan, kaki kiri. Kayak kanan. Ketika masuk, keluar, oke. Tapi yang lebih, yang jelas-jelas masjid itu harus. Kalau yang pelataran ini, parkiran ini kan sifatnya ihtimal saja. Tapi kalau bangunan masjid, maka itu jelas bagian dari Gracias.